Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fiddin hafizani wa hafizakumullah jami'an. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan pengkajian kita dari fikih siyam, dan telah kita lewati satu pertemuan pada hari kemarin sampai pada pembahasan memasuki al-mufattirat atau pembatal-pembatal puasa. Sebelum itu kita hendak memurajaah, mengulang kembali, mengingatkan pelajaran kemarin, demikian pula menyegarkan hafalan kita tentang pengertian puasa yang kemarin kita sebutkan. Ada yang ingat? Siam puasa itu adalah apa? Tanpa baca. Ayo baca dia. Al-kaf wal imsak, itu lugatan yang kita inginkan adalah yang secara syariat, secara istilah. Siapa yang ingat? As-saum atau as-siam, istilahan, secara istilah kemarin kita transput. Abu Zara makan buat ini. Hah? Saya yang berdatang wajan dia. Nah, itu lagi gak bisa. Muslim? Di sini? Kita lagi secara bahasa, secara istilah, menurut istilah syariat. Mas Rahmat? Oke. Yang hafal dari definisi kemarin, pertama apa? Imsakun an asya makhsusah fi zamanin makhsusin. Lanjutnya, min syakhsin makhsusin biniyatin makhsusah. Dikarenakan kita sebisa mungkin meringkas pembahasan kita dalam sepekan ini dari penggalan-penggalan definisi ini tadi, sebagaimana kemarin kita singgung, maka dari definisi tersebut kita penggal menjadi lima. Imsakun yang pertama, menahan diri. Yang kedua, an asya makhsusah, dari hal-hal yang tertentu. Menahan diri dari hal-hal tertentu, ini yang disebut pembatal-pembatal puasa. Yang ketiga, min syakhsin atau fi zamanin makhsus, pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Ini nanti membahas waktunya. Yang keempat, min syakhsin makhsus, dari orang tertentu pula, tidak semua diwajibkan puasa. Yang kelima, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus pula, pembahasan yang berkaitan tentang niat. Dan kemarin kita singgung dari penggalan kalimat yang pertama, imsak, menahan diri. Telah kita lewati masail dan faedah-faedah seputarnya. Dan kita akan memasuki pada penggalan kalimat yang kedua, an asya'a makhsusah. Qawlu mu'arrifihi, ucapan penulis yang atau ucapan ulama yang mendefinisikan siam dengan imsakun an asya'a makhsusah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal tertentu. Hadil asya, hal-hal tertentu ini, hiyallati yusammihal ulama bil mufattirat. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan mufattiratus saum, pembatal puasa. Au mufsidatus saum, atau hal-hal yang merusak puasa. Sudah ketemu semua ya yang bawa kertas kemarin? Maka ini yang akan kita bahas, mufattiratus saum, pembatal puasa, atau mufsidatus saum. Al-awwal yang pertama secara ringkas adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Ini yang pertama. Kita gabungkan supaya tidak terlalu banyak nomor. Makan secara sengaja 1, minum secara sengaja 2, nanti tidak kebanyakan. Makan, minum, kita jadikan 1 nomor. Ats-tsani mufattirat, yang kedua, pembatal kedua dari puasa adalah al-jima'u amdan. Ya, berhubungan suami istri, berhubungan badan, bersetubuh, al-jima' secara sengaja. Maka ketiga perkara ini dalilnya telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Wad-dalilul Qur'ani ala hadhihi tsalatsati huwa al-ayatul mutaqaddimah. Kalau diketikan itu kurang mimnya ya. Dalil Qur'ani dari ketiga perkara di atas adalah ayat yang telah kita lewati sebelumnya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat ke-187. Siapa yang ingat? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Terus hubungannya sama ini apa? Pembatal puasa ada tiga, makan, minum, jima. Terus orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya bisa. Ada yang ingat? Yang lain? Ya Abu Faiz, tafadhal. Fal'an. Masya Allah, barakallahu fi. Dijawab oleh Akh Abu Faiz, hafizahullah. Fal'ana bashiruhunna. Maka sekarang pergaulilah istri-istri kalian. Sebelumnya telah kita sebut kemarin apa? Haram, tidak boleh mendatangi istri di waktu sekalipun malam hari. Kalau bulan Ramadan, sebulan penuh libur. Bukan cuma makan minum, malamnya pun tidak boleh. Setelah kita lewati itu dulu. Kemudian turun ayat tadi. Uhillal lakum lailatas siyam arrafatu ilan nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Gitu ya, Abu Faiz ya. Terus apa? Fataba alaikum terus. Lanjutannya ini tadi. Hah? Wa afa'ankum. Dan Allah, jadi secara disebutkan telah dihalalkan bagi kalian arrafat ila nisaikum, kalian menggauli istri-istri kalian, mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka, ya. Dan Allah mengetahui kalian itu menginginkan hal itu, sebelumnya dilarang kalau malam, dan Allah telah menerima tobat kalian dan mengampuni kalian. Maka sekarang fal'an bashiruhunna, pergaulilah istri-istri kalian halal, boleh. Wabtahu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Wakulu washrabu, makan minumlah kalian. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, telah kita sebutkan. Sampai yaitu jelas garis putih dari garis hitam waktu fajar, dan sempurnakanlah puasa kalian. Tsumma atimus syiyam ilal lail, sampai waktu malam. Di dalam ayat itu telah kita sebutkan kemarin, disebutkan sekaligus tiga pembatal ini. Menggauli istri, bashiruhunna, dan ukulu washrabu, makan minum. Maka semuanya ini disebutkan dalam satu ayat sekaligus sebagai hal terpokok dari pembatal puasa. Wa hadhil mufattirat ats-tsalatsatu. Ketikannya salah lagi ya. Al-mufattirat ats-tsalatsah itu harusnya al-mufattiratu dipisah alif lam terus alif lam, apa alif lamin? Alif lam ats-tsalatsah. Maka pembatal puasa yang tiga ini mujma'un 'alaiha bainal ulama, disepakati hukumnya di antara ulama, tidak ada khilaf di antara ulama jika dilakukan sengaja, ya. Maka kita tadi sebut makan, minum, jima sengaja. Nah, kalau Ibnu Hazm wa Ibnu al-Munzir wa Ibnu Qudamah, dinukilkan oleh Ibnu Hazm, Ibnu al-Munzir dan juga Ibnu Qudamah. Qul na'am, dan kami katakan melakukan makan, minum dan jima ini adalah dengan sengaja. Itulah yang ijma, disepakati oleh para ulama. Li'anna man akala aw syariba nasiyan fihi khilafun bainal ulama, karena permasalahan makan, minum ya, karena lupa makan, minum, tapi dalam keadaan dia puasa dan lupa. Khilafun bainal ulama, fihi khilaf, ada silang pendapat di antara ulama tentang perkara ini, makan minum kalau lupa. Apalagi yang jima dalam keadaan lupa, ini nanti ada pembahasan lagi. Makan minum karena lupa, itu pun ada khilaf di antara ulama. War rajihu huwa ma alaihi al-jumhur, yang rajih adalah menjadi pendapat jumhur, bi annahu la yuftiru, bahwasanya orang tersebut tidaklah batal, wa shaumuhu tammun, dan puasanya sempurna, artinya ya, sah, itu tidak batal. Li hadithi Abi Hurairah, nah, kita merajihkan suatu pendapat harus ada dasarnya. Loh, kok pilih yang ini, bukan cuma cari yang enak ya, tapi juga mana yang kuat sebisa mungkin. Dan ternyata pendapat jumhur ini berdasarkan hadis yang sahih. Li hadithi Abi Hurairah, berdasarkan hadith Abu Hurairah, muttafaqun alaih, man nasiya wa huwa sha'im fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang lupa sementara dia dalam keadaan sha'im, puasa, fa'akala aw syariba, kemudian dia makan ataupun minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena sesungguhnya dia hanyalah diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Maka ini menjadi dalil kuatnya pendapat jumhur, makan dan minum karena lupa itu yang rajih, yang sahih adalah tidak membatalkan. Dan di sana ada yang menyelisih jumhur, seingat kami adalah Imam Malik dan Rabi'ah. Kenapa alasan mereka kok makan minum apa itu tidak bisa membatalkan puasa kalau lupa? Jadi makan minum baik lupa maupun sengaja, ingat maupun tidak, sama saja membatalkan menurut mereka. Ya. Banyak berapa mungkin kita berikan udzur tentunya pada mereka. Mungkin ada satu hal hadis belum sampai pada mereka. Ataupun yang kedua, mereka juga berhujah bahwasannya yang namanya menahan diri imsak itu kan rukun. Telah kita lewati tidak? Rukun. Sementara yang namanya rukun itu tidak boleh ditinggalkan baik karena sengaja ataukah karena lupa. Coba kita lihat sholat Al-Fatihah baca, itu kan rukun ya. Sujud, rukuk, itu kan rukun-rukun sholat ya. Seorang dalam sholat lupa, sholatnya gak pakai sujud, ya tetap harus mengulangi sholatnya. Baik dia itu meninggalkan sujud karena sengaja ataukah karena lupa, namanya rukun tidak boleh ditinggalkan. Beda kalau kewajiban, misalnya lupa baca doa ketika tasyahud, lupa baca doa ketika rukuk, ya, ngelamun atau lupa, ya, tutup, ditambal dengan sujud sahwi. Dan karena lupa pun tetap sah. Tapi kalau rukun, ingat maupun tidak ingat, tetap harus tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan batal, tidak sah dan harus diulangi. Nah itu mereka, nah, alasannya kuat ya, rukun. Akan tetapi ini kias namanya, dikiaskan satu perkara dengan perkara yang lain. Rukun dalam sholat dikiaskan dengan rukun dalam puasa, sebenarnya bisa juga. Akan tetapi apa, di sini bertubrukan dengan dalil, di mana Nabi SAW telah menyebutkan dengan jelas, man nasiya, siapa yang lupa, fa'akala aw syariba wa huwa sha'im, man nasiya wa huwa sha'im, siapa yang lupa dalam keadaan dia puasa kemudian makan minum karena lupa, falyutimma shaumahu, hendaknya dia tetap sempurnakan puasanya. Karena itu ibaratnya hanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mungkin menyatakan memang di situ diperintahkan untuk meneruskan puasanya, sempurnakan puasanya, teruskan puasanya sampai buka. Tapi bukan berarti tidak disuruh mengqadha, teruskan puasanya sampai maghrib, tapi itu tidak sah. Besok lagi suruh mengqadha, kan bisa jawab gitu ya. Tapi ta'khirul bayan inda waqtil hajah mamnu, menengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan itu tercegah. Mestinya kalau memang dia diperintahkan mengqadha, Rasulullah pasti sudah menjelaskan sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW. Maka barang siapa makan minum karena lupa, sempurnakanlah puasanya, dan hendaknya dia mengkodok di hari yang lain. Tapi tidak disebut demikian, berarti gak perlu mengkodok, cukup sempurnakan puasanya sampai buka dan terhitung sah. Dan ini yang rajih. Tapi berikutnya yalzamu i'lamu man akala aw syariba nasiyan wa tadhkirihi afwan wa tadhkiruhu ala man ra'ahu wa fil jahili akat. Masalah yang berikutnya berkaitan tentang makan minum karena lupa ini, itu kalau yang lupa mungkin kita. Sekarang kalau ada orang lain makan minum lupa di depan kita, istri kita mau makan minum, wah enggak apa-apa ini kan lupa. Harus tidak bagi orang yang melihat, apalagi orangnya belum kenal. Jajan loh, ini kok makan minum. Artinya kita tahu tetangga kampung dia muslim, yang lain tapi dia, kita belum terlalu dekat dengan dia dan yang lain. Ada orang lain makan minum ya, di siang hari, siang bolong, bulan Ramadan. Hendaknya seorang mengingatkan ataukah tidak? Yalzamu i'lamu man akala aw syariba nasiyan. Yang rajih adalah hendaknya dia mengingatkan bagi orang yang makan minum karena lupa, wa tadhkiruhu, dan mengingatkannya ala man ra'ah. Ya. Dari orang yang melihatnya, orang yang menyaksikannya hendaknya melihatnya. Wa fil jahili akad, dan terhadap orang yang jahil, orang yang tidak tahu hukum sama sekali karena mungkin baru masuk Islam, puasa itu apa saja atau yang tidak boleh, mungkin yang demikian maka ini lebih ditekankan lagi untuk diingatkan. Li umumi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada khilaf juga di antara ulama, namun kita sebut ya, tadi disebut yaitu ini demikian, ini adalah pendapat yang sahih berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzkiruni. Dalam suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud muttafaqun alaih, meskipun itu berkenaan tentang salat, akan tapi Rasulullah menyebutkan perihal dirinya, diri beliau, aku hanyalah manusia biasa. Ansa kama tansaun, aku bisa lupa sebagaimana pula kalian lupa. Fa idza nasitu fadzkiruni, maka jika aku lupa maka ingatkanlah aku. Maka Rasul saja demikian. Seorang Rasul ya, menyampaikan ilmu dan kita tidak tahu sama sekali tentang agama, tentang Islam, tentang iman kecuali melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau lupa pesan untuk diingatkan. Maka terhadap diri selain beliau tentunya lebih layak lagi untuk diingatkan, lebih banyak lupa ya, mungkin yang lainnya dan seterusnya. Masalah yang berikutnya berkaitan tentang makan minum lupa ini, la farqa baina ayakulal qalila awil kathira nasian, tidak ada perbedaan antara seseorang itu makannya sedikit ataukah banyak, habis dua piring atau setengah ya, baru ngemplok satu sendok, Masya Allah puasa, atau sudah habis banyak kenyang sedikit ataukah banyak lapar, tidak ada perbedaan selama dia makan minumnya dalam keadaan lupa. Di hadits Ummu Ishaq inda Ahmad, berdasarkan hadits Ummu Ishaq dalam riwayat Imam Ahmad, annaha kanat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu ketika Ummu Ishaq ini radhiyallahu anha sedang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa utiya bi qas'ah min tharid, kemudian didatangkan sepiring ada lauknya daging, fa akalat ma'ahu, akhirnya pun Ummu Ishaq radhiyallahu anha makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamanya. Thumma disebutkan thumma tadzakkarat anna kanat sha'imah, kemudian tiba-tiba beliau teringat bahwasannya sedang keadaannya itu puasa, dan dirujuklah dilihat di sana tentang insyaallah tentang riwayat ini, dan kemudian juga tentang perihal Ummu Ishaq ini ya, hubungannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita kurang teringat Ummu Ishaq ini ya, posisi dan kedudukannya, apakah ajnabiyah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah masih ada hubungan kerabat. Dan kalaupun itu ajnabiyah, kita katakan banyak kemungkinan di sana ya, seseorang kok ini makan bersama ya. Yang pertama disebutkan di sana yaitu tentunya seseorang posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bapak bagi kaum muslimin. Atau apa, afwan, istri-istri beliau itu adalah ummahatul mukminin. Dan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu terhadap umatnya tidak sebagaimana terhadap yang lain. Dan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam paling bisa menahan, paling bisa menahan ya, diri. Dan demikian pula juga ada kemungkinan lain, namanya syariat itu tidak turun langsung 30 juz semua syariat turun. Dulu di awal Islam para sahabat, sahabiyah itu wudu dalam bejana yang sama, laki perempuan wudu bareng. Jangan heran, itu dulu di awal Islam. Karena turun itu syariat bukan langsung haram minum khamr ya, haram mencuri, langsung haram apa ini dan itu. Semuanya langsung turun larangan seabrek, tidak demikian, namun bertahap. Larangan turun yang pertama adalah syirik, kemudian yang berikutnya, berikutnya terus. Dan dulu masih dibolehkan nikah mut'ah. Dan ada lagi halal yang lainnya bertahap. Dan dulu belum disyariatkan adanya hijab bagi kaum muslimah. Kemudian turun ayat hijab dan seterusnya. Maka bawa kepada kemungkinan yang baik. Di sana syahidnya adalah di sini Ummu Ishaq radhiyallahu taala anha makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha kanat shaimah, dan ketika itu Ummu Ishaq sedang puasa. Faqala laha dzul yadain, maka sahabat lain yang makan bersama berkata kepada ya Aisyah, apa, Ummu Ishaq ketika teringat puasa, al ana ba'da ma syabi'ti, baru sekarang engkau bilang sementara engkau sudah kenyang. Dzul yadain, seorang sahabat yang mulia mengingatkan, baru sekarang kau bilang sementara sudah kenyang, sudah makan kenyang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atimma shaumaki fa inna ma huwa rizqun saqahu Allah ilaik, sempurnakanlah puasamu karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah hantarkan kepadamu. Maka tidak ada beda banyak ataupun sedikit dalam hal ini. Masalah yang berikutnya, yang berapa? Ketiga atau keempat berkaitan tentang hal ini. Wa idza akala nasiyan, apabila seseorang itu makan karena lupa, pertama kali lupa. Fa dhanna annahu qad aftara fa akala amdan. Berikutnya dia mengira, dia menyangka kalau saya makan, terlanjur makan. Wah, ini batal saya. Dikira kalau udah makan, saya makan sepiring nih. Masya Allah, batal puasa saya. Padahal tadi makannya karena apa? Lupa. Kemudian menyangka kalau puasanya itu sudah batal dengan tadi makan apa? Karena lupa. Kemudian dilanjutkan makannya. Wah, sisa nih, pesan jus alpukatnya. Tadi kan masih sepiring, minumnya belum. Sudah kenyang makannya. Wah, Masya Allah, batal nih saya makan sepiring. Pesan lagi jus alpukat. Atau yang lainnya. Dan dia makannya karena sengaja. Yang berikutnya makan minumnya sudah karena sengaja. Kalau tadi karena lupa, berikutnya makannya karena sengaja, karena mengira, wah saya udah batal, wah sisan baik. Jadi, fas sahih, maka ada khilaf di antara ulama di sana. Yang sahih adalah huwa madhabu aktsari ahli ilm, madhabnya mayoritas ahli ilm, bi annahu yuftiru bidzalik, bahwasanya dia batal dengan hal itu. Li'annahu ta'ammada al-akla, karena dia sengaja dalam makan. Wa huwa 'alima annahu sha'im, sementara dia itu tahu, sadar kalau saya sedang puasa. Ya, dia sengaja makan meskipun dikira batal, namun dia mengetahui sebelumnya saya puasa ini batal enggak, batal enggak. Duna ayas ala wa au yataharra, tanpa dia bertanya kepada orang yang tahu, au yataharra, atau tanya-tanya dulu, saya terlanjur makan ini batal enggak? Sudah sepiring. Gimana ini, batal atau enggak? Enggak tanya-tanya dulu. Wah, paling batal. Langsung makan, lanjutkan lagi. Fa'alaihi ayyaqdiya yauman wa la yadurruhu insyaallah. Maka wajib atasnya mengqadha di hari yang lain. Dan yang demikian tidak memadaratkannya insyaallah. Tidak mengapa, karena dia terlanjur dan belum tahu. Ya. Dan dia cukup mengqadha ya di hari yang lain, karena dia menyangka tadinya sudah batal, dan yang sahih tidak batal, cukup dia mengqadha di hari yang lain. Masalah yang berikutnya adalah berkenaan tentang pembatal puasa yang kedua yang disebutkan al-jima amdan, yaitu kita sebut yang sepakat para ulama adalah jima secara sengaja. Lalu bagaimana jika seorang berjima karena lupa? Jima ussaimi nasiyan kadzalik. Demikian seseorang melakukan al-jima karena lupa. Kadzalika la syai'a 'alaihi lil qada' wal kafarah. Tidak ada kewajiban suatu apapun atasnya. Tidak ada qada' baginya, tidak pula dia harus membayar kafarah. Ini menurut pendapat yang rajih. Wa hadza madzhabu Syafi'i. Ini madzhab Imam Syafi'i. Wa Abi Hanifah, juga Abu Hanifah. Wa Ishaq Ibnu Rahuyah, wa Dawud Adz-Dzahiri, wa Ibnu al-Munzir, wa tarjihu Ibnu Abdul Barr wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala. Ini semua mazhab mereka. Tidak mengapa, ya, walaupun lupa. Nah, sebagiannya mengingkari bagaimana orang jima kok lupa. Ya, bisa jadi. Ya, orang baru bangun tidur lupa, kalau mungkin sahur aja lupa, ya. Ya, misalnya. Dan atau seorang sesuatu terbangun dan datangi istrinya dalam keadaan lupa, bisa jadi. Dan ini hukumnya adalah yang sahih, demikian pula tidak ada wajiban apapun atasnya. Li hadithi Abi Hurairah indal Hakim wal Baihaqi, berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi, dan sanadnya atau hadisnya hasan, wa huwa hadithun hasan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man afthara fi ramadhan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafara. Barang siapa yang berbuka atau membatalkan atau afthara, melakukan pembatal puasa. Afthara di sini disebut dengan lafaz afthara. Dan yang namanya afthara mufattir, membatalkan puasa, ini umum, bukan hanya makan minum, tapi juga mencakup al-jima. Dia lakukan pembatal puasa di siang Ramadan nasian, dalam keadaan dia lupa, fala qada alaihi wala kafara, tidak ada qada atasnya, tidak pula kafara. Amma mas'alatul mujami'i amdan fa sayati bayanu insyaallah. Adapun permasalahan orang yang melakukan jima berhubungan badan di siang Ramadan secara sengaja, maka akan datang penjelasannya insyaallah. Yang ketiga di antara pembatal puasa, satu dua sudah tadi, akal wa syurub jima amdan. Yang ketiga, ma yakumu maqama al akli wa syurub, yaitu yang menduduki kedudukan makan maupun minum. Makan maupun minum. Jadi tadi makan minum sengaja batal. Nah, sekarang ada hal-hal yang menduduki posisi makan minum, tapi sebenarnya bukan makan minum yang dipahami orang, ya, menyuap, menelan pakai sendok atau pakai tangan nasinya makan, tapi menduduki kedudukan makan dan minum. Apa itu? Kal ibril mughadhdhiyah allati tughadhdhil jism, yaitu seperti suntikan atau suplemen nutrisi yang allati tughadhdhil jism, yang memberikan suplemen ataupun apa nutrisi bagi tubuh. Dan bisa jadi dengan adanya kemajuan teknologi zaman sekarang, orang cuma cukup mengkonsumsi satu pil misalnya, atau satu jenis tertentu, atau dengan cairan tertentu dimasukkan ke dalam tubuhnya, dia tidak tahan, tidak makan, tidak minum 24 jam. Mungkin berhari-hari demikian, ya, dengan cara ini. Wa yastaghni biha 'anil akli wa syurub, sehingga dia tidak butuh dari makan minum. Ya, seorang dimasuki tubuhnya dengan saluran, dan ini seperti contohnya al-ibril mughadhdhiyah, kalau bahasa kedokteran kalau tidak salah MLP, makanan lewat pipa. Itu tanya, dulu pernah tanya Pak Datuk kalau tidak salah, atau yang semisalnya lewat jalur lain, mungkin lewat apa infus, tapi itu pengganti makanan, atau yang semisalnya. Wa kadzalika haqnud dam fil marid, dan demikian pula permasalahan khilaf di antara ulama, ini yang dirujukkan sejumlah ulama adalah juga, yaitu donor darah, tapi transfusi darah, haqnud dam. Tapi haqnud dam ini kita sebagai pihak yang didonori, paham ya? Adapun kalau kita yang berdonor, kita yang disedot darahnya, ya, dan diberikan kepada orang lain, ini disebut dalam bahasa Arab at-tabarru' atau tabarru'ud dam, mendonorkan darah. Adapun kita ini yang di stoki darah atau di apa? Apa? Hah? Disemprot, eh? Ditransfer. Ada yang mau ditransfer. Dari mana? Dari Jakarta? Ya itu tadi, pokoknya dimasuki tubuh kita dengan donor. Ya, seperti para ulama menyebutkan seperti kanazif, seperti orang yang kehabisan darah, seperti lemas, apakah karena kecelakaan atau karena demam berdarah atau memang lemas, betul lemas. Kenapa? Sebagian ulama menyebutkan transfusi darah ini fil marid pada orang yang sakit itu termasuk membatalkan li annal ghayata minal akli wa syurbi takwinud dam, karena puncak daripada makan dan minum itu adalah membentuk darah, membentuk sel-sel darah. Orang yang tidak pernah makan, tidak pernah minum, mas, dan demikian orang yang diberikan darah atau memiliki darah, demikian lebih kuat. Karena biasanya kalau orang habis donor, kalau di PMI itu dikasih apa, kacang hijau, susu gitu ya, kalau dikasih apa kenal? Hah? Biskuat. Ini kita promosi ini. Iya, pokoknya dikasih makanan, minuman supaya tambah kuat, biasanya lemas habis donor ya. Maka sebagian menyatakan ini juga membatalkan. Li hadithi, berdasarkan hadith yang telah kita lewati di pertemuan yang lalu, yada'u hadith kudsi, yada'u hadith Abu Hurairah, saya ingat kami, yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Allah berkata, dia memuji orang yang berpuasa, dia meninggalkan makannya, minumnya, karenaku. Adapun orang ini, ya, dia dimasuki suplemen makanan meskipun tidak langsung ya, lewat pipa atau lewat suntikan ya, tapi tadi dia itu termasuk menduduki makanan ta'am, yaitu makanan atau nutrisi suplemen dan semisalnya. Bi khilafil ibril ghairi al-mughadhiyah, berbeda dengan saluran yang bukan untuk mughadhiyah, untuk suplemen, bukan yang sifatnya untuk menggantikan fungsi makan dan minum. Fahiya la tufattiru itlaqan, maka dia tidaklah dianggap membatalkan puasa secara mutlak, sawa'un kana fil adli awil warid, sama saja apakah itu suntikannya itu pada otot al-adl atau ka al-warid, pada urat saraf. Kadang disuntik itu ototnya apa bicep, tricep atau yang lain disuntik. Ada juga suntikan itu pada urat sarafnya. Jadi, maka ini perbahasan yang ketiga yang berkaitan dengan membatalkan puasa adalah apa yang menduduki makan dan minum. Yang keempat, yang sebagaimana al-jima, akan tapi bukan jima. Apa itu yang keempat? Inzalul mani amdan, yaitu mengeluarkan mani secara sengaja. Sawa'un kana bistimna au mubasyarah, sama saja apakah itu dengan yang disebut dengan istimna onani, ataukah itu mubasyarah, ataukah dengan pasangan dengan istrinya ya, dan selainnya ya. Itu istrinya apakah sedang haid atau tidak, yang jelas seseorang mengeluarkan maninya dengan sengaja. Dan sebelum kita sebut demikian yang rajin, tentunya istimna onani ini perkara yang haram, dapat yang rajin. Dan taib ini yang benar yang demikian sebenarnya dalam zahir ayat. Dan mazhab ini menyatakan inzalul mani, mengeluarkan mani secara sengaja membatalkan puasa, ini adalah mazhab jumhur ulama, minhum Ahmad wa Malik wa Syafi'i, di antaranya adalah Imam Ahmad, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Ila annahu yufsidu shaum, bahwasanya mengeluarkan mani secara sengaja ini adalah membatalkan puasa. Wastadallu biqaulillahi fi haditsil qudsi, mereka berdalil dengan yaitu ucapan Allah dalam hadits qudsi tadi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena aku. Allah puji orang yang puasa. Kalau tadi pembahasan makan minum, sekarang pembahasan syahwat, dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Sementara orang yang mengeluarkan maninya secara sengaja, dia tidak meninggalkan syahwatnya. Li anna ghayata syahwah hiya bi khurujil mani, dan kenapa meskipun dia bukan jima namun dianggap membatalkan, karena puncaknya syahwat itu adalah dengan keluarnya mani. Yang mana di antara sifat mani itu keluar adalah yuqibul futur, menyebabkan seorang itu lemas ya, dan tidak sebagaimana bergairah sebelumnya. Ini yang disebutkan para ulama fuqaha ahli fikih. maka demikian tetap dianggap membatalkan, ya, sekalipun hukum dalam masalah kafarah dan yang lain nanti tentunya ini tidak sama, tidak disamakan dengan zina, namun sama membatalkan karena dia tidak meninggalkan syahwatnya karena Allah SWT dalam puasanya. Dan ditambahkan dalam hal ini adalah apa yang disinggung oleh Imam Syaukani, disebut di bawahnya itu adalah mungkin seseorang ibaratnya kalau bisa kita bahasakan dalam, kalau dalam membunuh itu qatl itu ada qatlul amd, membunuh sengaja, ada yang menyerupai sengaja gitu. Mau mukuli orang, menganiaya orang ya, alhamdulillah, tapi enggak sengaja niat bunuh kok bablas sampai syibul amd. Ya, mungkin ada bahasa gitu. Dan di sini apa yang disinggung oleh Imam Syaukani, dia memang tidak sengaja, apa, bukan betul-betul sengaja ingin mengeluarkan maninya, tapi sengaja melakukan hal-hal tertentu dan tiba-tiba keluar. Maka dikatakan oleh Imam Syaukani rahimahullah di sini, in waqa'a minas sha'imi sababun minal asbabi allati waqa'a al-imna'u biha. Apabila tayib dari orang yang berpuasa itu melakukan salah satu sebab di antara sebab-sebab yang menyebabkan maninya keluar, batula shaumuh, maka puasanya batal. Wa illam yatasabbab bisababin bal kharaja minhu li syahwatin ibtida'an aw inda an-nadari ila ma yajuzu lahu nadaru ilayhi ma adami ilmihi bi anna dhalika mimma yatasabbabu anhu al-imna fala yabtulu shaum. Adapun tadi jelas dia melakukan sebab kemudian sampai keluar. Adapun yang kedua, adapun jika dia tidak melakukan sebab-sebab keluarnya mani tadi, bal kharaja, dia tidak sengaja ya, demikian, akan tetapi keluar ya, minhu li syahwat, karena ya yaitu besarnya birahinya atau syahwatnya, ibtidaan, tiba-tiba keluar begitu saja, au indan nadhari ila ma yajuzu lahu nadhar ilai, atau melihat ya seseorang yang dibolehkan untuk dia lihat, ma adami ilmi, tanpa sepengetahuan dia bahwasanya itu bisa menyebabkan keluar maninya, ma adami ilmi, dia tidak tidak menyadari atau tidak menyengaja ingin mengeluarkan maninya, ternyata keluar maninya, ya, fala yabtulu shaumuh, maka tidak membatalkan puasanya, wa ma huwa bi a'zama min man akala nasiyan, atau ma huwa bi a'zam min aklin nasiyan, dan itu tidaklah lebih besar perkaranya daripada orang yang makan karena lupa, kata Imam Syaukani rahimahullahu taala. Dan telah dan disebutkan masuk yang demikian, nanti kita di akhir nanti disebutkan semua pembatal-pembatal puasa, dan nanti insya Allah kita singgung sedikit, yaitu biasanya apa yang tidak disebutkan dalam poin-poin ini berarti tidak membatalkan puasa. Yang kelima adalah khuruju damai al-haid wa nifas, keluarnya dua darah yaitu darah haid dan nifas. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita itu apabila dia haid dia tidak puasa juga tidak salat, dia tidak salat juga tidak puasa. Hadis muttafaqun alaih. Maka dengan keluarnya darah haid maupun nifas itu membatalkan puasa. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is salat. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, kami dulu diperintah untuk mengkodok puasa kami, namun kami tidak diperintah untuk mengkodok sholat-sholat kami. Maka puasa ya, demikian dia membatalkan atau tidak diperbolehkan melakukan puasa maupun sholat dalam keadaan haid maupun nifas. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi berkata, la yasihhu shaumul haid wan nufasa, tidak sahih, tidak sah puasanya orang yang haid dan nifas. Wala yajibu alaihima, dan tidak wajib atas mereka berdua, orang wanita haid dan nifas, para wanita itu tidak wajib untuk mereka berpuasa. Wa yuhramu alaihima, bahkan diharamkan atas keduanya. Itu kalau ada titiknya cuma satu ba, itu kurang ya, salah tulis. Itu wa yuhramu, ada ya nih di situ. Dan diharamkan atas keduanya. Wa yajibu qada'uhu, dan wajib untuk mengkodoknya di hari yang lain. Wa hadza mujma'un alaihi, dan inilah perkara yang disepakati oleh para ulama, kata Imam Nawawi rahimahullah. Naqala al-ijma'a aidan, demikian pula yang menukilkan ijma' adalah Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan hanya Imam Nawawi menukilkan ijma tentang hal ini, tapi juga para ulama yang lain. Wa idzan qata'a, hamzahnya banyak yang keliru ini ketikannya. Wa idzan qata'a damun atau wa idzan qata'atid dam, ada alif lamnya lebih tepat. Idzan qata'atid damu anil mar'ati athna'an nahari fahal yalzam wal imsak, apabila seorang wanita haid, ini masail, berhenti darah haidnya di tengah-tengah siang atau di tengah hari, dia paginya tidak puasa karena haid, di siang hari kemudian berhenti haidnya, kemudian dia kan harus apa? Sholat. Lah puasanya gimana? Haruskah juga dia menahan diri imsak puasa? Ini khilaf panjang disebut oleh para ulama, banyak mereka menyebutkan ini dan itu, termasuk kejadian dulu Saum Asyura. Nah, namun sebagian menyebutkan itu kias yang tidak benar. Dulu ketika datang syariat kewajiban puasa Asyura, dulu sebelum diwajibkan puasa Ramadan, itu puasa wajib itu Asyura sebelum Muharram. Ketika datang, ya, siapa yang sudah puasa paginya lanjutkan, dan yang belum berpuasa ya falyumsik, hendaknya dia tahan jadi sampai ya malam. Berarti kalau tiba-tiba ada udzur, hilang udzurnya di tengah hari, tengah puasa, berarti selanjutnya dia harus apa? Menahan diri, sebagian ulama menyatakan. Maka alal qaulain, ada dua pendapat. Yang satunya menyatakan tidak harus. Was sahih qaulul jumhur, yang benar adalah pendapat jumhur ulama, wa minhum. Itu ada kha, itu salah ketik. Minhum, kha-nya itu harusnya mim. Kalau di sini wa minhum, wa minhum, di antara jumhur adalah Malik, Imam Malik, juga Imam Syafi'i, juga wa Ahmad fi riwayah, juga salah satu riwayat Imam Ahmad, annahu la yalzamuha, bahwasanya tidak diwajibkan wanita haid ketika puasa atau ketika tengah hari dia suci ya, untuk dia kemudian menahan diri. Qala Ibnu Mas'ud, dan diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, man akala awwalan nahari falyakul akhirah, barang siapa yang makan pada awal siangnya, awal harinya, maka silahkan dia untuk makan di akhir harinya. Kalau pagi sudah tidak puasa, maka sorenya pun juga hukumnya demikian, ini sama. Kemudian yang disebutkan pembatal puasa yang keenam adalah ar-riddah, kemurtadan. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surat Az-Zumar, la'in asyraqta layahbatanna amaluk, dan seandainya engkau itu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus, pupus sia-sia amalanmu. Maka yang namanya syirik itu membatalkan amalan, dan bahkan syirik demikian, kemurtadan adalah syirik besar, membatalkan seluruh amalan yang pernah dia lakukan. Puasa, sholat, bakti dengan orang tua dan yang lain dinilai, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya gugur karena kemurtadan. Dan demikian pula dalil-dalil yang lain, sekian demikian itu banyak. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billah, tidaklah mencegah diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Maka kemurtadan dan kekufuran, kesyirikan ini mencegah diterimanya amal, dan demikian puasa tidak akan diterima, tidak akan dianggap sah jika seseorang tanpa melandasinya dengan iman, dan dia di atas kemurtadan, atau dia melakukan amal kemurtadan, ataupun dia keluar dari al-Islam. Dan yang ketujuh di sini disebut at-taqayyu'u amdan, yaitu adalah muntah secara sengaja. Dan muntah secara sengaja ini adalah termasuk perselisihan yang panjang yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan ini yang kita sebutkan, ini adalah madhab jumhur ulama. Madhab jumhur ulama. Wa mahallul khilaf haula hadits Abi Hurairah. Masuk tempat pembahasan khilaf adalah seputar hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh sejumlah a'immah hadits. Nabi bersabda, man zara'ahu, itu ada alifnya, itu salah, harusnya tidak ada. Man zara'ahu, zara'a langsung ain. Qai'un wa huwa sha'im. Pokoknya kalau yang ada tongkat-tongkatnya alif ini dicurigai. Man zara'ahu, orang siapa yang Zara'ahu maknanya yakni man ghalabahu koi, siapa yang muntah tanpa dia sengaja. Man zara'ahu koi, barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, artinya tidak kuasa dan dia muntah. Wa huwa sha'im, sementara dia dalam keadaan puasa. Falaisa 'alaihi qada, maka tidak ada atasnya kewajiban mengqada. Wa inistaqa, wa inistaqa falyaqdi, dan barang siapa yang muntah secara sengaja ya, memuntahkan, maka hendaknya dia mengqadanya di kesempatan yang lain. Hanya saja hadis ini para ulama khilaf seputar hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hanya saja tentang kesahihan hadis ini para ulama rahimahullah itu silang pendapat. Di antara para ulama yang mensahihkan adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dalam Sahih Abu Dawud, Sahih Tirmizi, beliau menganggap baik dan dengan banyak jalan dan seterusnya ini, atau beliau mensahihkan hadis ini. Dan sejumlah imam huffaz, para imam huffaz, para penghafal hadis, imam-imam ahli hadis seperti Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari, itu melemahkan hadis ini, menganggap hadis ini mu'al. Ya, berdasarkan seingat kami adalah salah seorang perawinya yang dirujuk lagi, itu Isa bin Yunus. Dan karena sebab dia maka di sana sebagian menganggap hadis ini lam arahu mahfuzan, aku tidak menganggap ini terjaga hadis ini, dan sebagian yang menganggap ini adalah kekeliruan darinya. Taib yang meriwayatkan dari Hisham dan seterusnya. Dan di sana belum lagi ada hadis-hadis yang lain yang sahih sebagaimana didatang dari sahabat lain bukan Abu Hurairah ini. Tauban juga datang dari hadis Abu Darda dan selainnya. Namun disebutkan di situ justru Rasulullah SAW qa'a fa'aftar. Nabi SAW itu muntah, kemudian beliau yaitu membatalkan puasa. Dan di sana tidak disebut di situ rinci apakah itu puasa wajib, puasa Ramadan ataukah puasa sunnah dan semisalnya. Nah, akan tetapi di sana disebut syahidnya adalah dengan qa'a. Qa'a ini muntah, bukan disengaja. Adapun sengaja itu taqayya'a atau istaqa'a. Itu sengaja muntah. Istaqa'a ini minta muntah. Karena suatu dalam bahasa Arab disebut dengan wazan istaf'ala yastaf'ilu, itu talabul syai' maknanya. Misalnya ista'ana yasta'inu isti'ana, itu talabul aun, minta pertolongan. Istaghatha yastaghitu talabul ghaus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ista'ana yasta'in. Maka istaqa'a itu talabul qai, minta untuk muntah, dan itu dengan cara memasukkan jari diokok-okok gitu muntah. Dan ini adalah termasuk sebagian menganggap ini termasuk salah satu bagian dari tibbun nabawi. Rahimahullah alam dirujuk lagi di sana salah satu cara ya, seorang itu ketika masuk angin atau bulek-bulek perutnya atau yang lainnya ya, dimuntahkan kosongan perutnya, nah, udah kosong, setelah itu langsung nyate ya makan yang kenyang, minumin madu, istirahat yang cukup, insyaallah. Mungkin itu sakit karena ada sesuatu di lambungnya atau perutnya, atau mungkin makanan yang kurang lancar pencernaannya, sudah berhari-hari tidak ya, keluar atau yang lain dan seterusnya. Namun syahidnya di sana, di situ disebut lafadz qa'a muntah, bukan menyengaja muntah. Maka ada khilaf panjang di antara ulama ini dan itu, dan jumhur berpandangan bahwasannya yang membatalkan puasa adalah muntah secara sengaja. Dan sebagainya yang lainnya lagi menganggap tidak batal puasanya dengan muntah apakah disengaja ataukah tidak disengaja. Maka khulasah kesimpulan dari bab yang ini yang ketujuh, makanya kita akhirkan ya, dari pembatal-pembatal puasa ini yang nomor tujuh ini muntah secara sengaja ini. Maka kesimpulan kita adalah bahwasanya bagi orang yang berpuasa hendaknya dia ditajannab, menjauhkan diri dari muntah secara sengaja. Adapun kalau dia muntah tidak dari kendalinya, biduni ikhtiyari, tanpa pilihannya, dia tidak bukan menyengaja karenanya, maka yang demikian ini insyaallah puasanya sahih, puasanya tetap sah karena itu dia lakukan tanpa kesengajaannya. Dan ada kemungkinan demikian di sana pula seseorang muntah ini ada yang menganggap membatalkan atau tidak, itu berkaitan karena ini seorang lemas sebagaimana pembahasan bekam di tidak kita sertakan di sini karena kita beranggapan bekam tidak membatalkan puasa. Sekalipun kalau membahas bekam ini juga batal atau tidak batal itu juga khilaf panjang di antara ulama. Namun di sana ini yang kita sebutkan secara ringkas dan alam bekam ataukah muntah ini dikarenakan sebabnya karena seseorang setelah itu biasanya lemas. Biasanya setelah itu dia lemas. Dan dalam bekam sebagian sahabat menyebutkan dahulu Rasulullah SAW melarang kami berbekam ketika puasa dan juga melarang kami dari puasa wisal, namun tanpa pelarangan yang mutlak, tanpa pelarangan langsung gitu saja. Maka sebagian yang menganggap yang demikian itu adalah tidak sampai membatalkan langsung, namun kecuali ketika seorang menyebabkan tidak kuat dan yang lainnya. Wallahualam bishawab. Ada yang terakhir yang ke-8 itu dihapus saja. Batal ke-8 itu zawalul akal, itu lebih tepatnya hilangnya ingatan, hilangnya akal seseorang itu bukan membatalkan puasa, akan tetapi itu termasuk salah satu uzur ya, untuk dia boleh membatalkan puasa. Atau bukan demikian, itu adalah termasuk salah satu sebab ya, yaitu seseorang misalnya seseorang hilang atau dalam sementara waktu pagi sampai petang 1 jam dia pingsan, 1 jam dia gila, hilang ingatan misalnya. Lah kita bahas kemarin apa? Kalau sebagiannya dia mendapati waktu siang sah ya. Lah kita sebutkan kemarin. In adraka ba'dan nahar, jika dia menjumpai sebagian daripada siang maka yang demikian itu sah darinya. Adapun dia menjumpai atau seluruh harinya puasa dari pagi sampai petang dia ini pingsan atau tidak sadarkan diri ya, gila atau yang lainnya, maka tentunya tidak sah. Akan tapi jika dia mendapati sebagiannya maka tetap dianggap ya, sah dia yang demikian. Dan ini bukan dianggap ketika seorang langsung hilang ingatannya maka langsung batal, maka tidak demikian. Maka dari 7 batal puasa yang kita sebutkan dan sebagainya merujukkan hanya 6 ya, yang 7 ini tidak dan seterusnya. Ini isyarat bahwasanya seluruh perkara-perkara lain yang tidak disebutkan di sini maka itu bukanlah termasuk pembatal puasa. Dan itu banyak di sana. Ada permasalahan orang pakai obat tetes mata atau celah, kadang kan masuk ya, yang seterusnya. Demikian pula seorang guyurkan air atau berenang atau ini bagaimana membatalkan atau yang lain tidak. Demikian pula juga pembahasan yang lain banyak, termasuk yang tadi berkaitan dengan bab yang sebelum-sebelumnya itu ada juga banyak di sana. Nah, ini syahidnya adalah tidak membatalkan puasa kecuali disebutkan dengan dalil yang sahih, yang sharih. Maka itu semua tidak membatalkan puasa, bahkan bisa membantu ibadah seseorang. Seorang berenang, seorang mengguyurkan kepalanya ketika panas, dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, aku seorang sahabat menceritakan, aku melihat dulu Rasulullah SAW ya, fi harrin syadid, di hari yang sangat panas, wa huwa sha'im, dan beliau puasa, itu yasubbu al-ma ala ra'si, mengguyurkan air di kepalanya, membantu menguatkan. Dan jangan dibayangkan capek-capeknya kita puasa di negeri kita itu jauh dibandingkan puasa di Arab sana. Itu ya lemesnya, ya ngelaknya, ya apa sejuknya itu sangat beda. Maka di sana itu bukan hanya terkadang ditambah lagi siangnya itu tambah panjang. Kadang maghrib itu jam 7 ya, dan yang lainnya. Demikian pula siangnya lebih panjang. Juga demikian banyak orang dehidrasi. Cepat sekali kering karena jemur pakaian. Demikian pula kalau di sini mungkin jemur lama ya, di sana jemur sebentar sudah kering. Demikian orang minum cepat ngelak lagi ya. Cepat penguapan air itu cepat sekali, dan makanan tidak cepat bau. Kalau di sini sebentar saja sudah jamur, sudah bau makanan. Kalau di sana agak awet ya. Kering, hawanya itu kering, bukan kalaupun panas bukan panas keringetan kayak di sini ya. Bukan panas yang pliket, tapi panas kering. Dan misalnya seorang sampai mungkin menelan ludah ini, ludahnya nggak bisa turun. Sampai ngelek itu ini ludahnya nggak bisa turun. Berat. Makanya di sana sampai Rasulullah SAW pun yang sedemikian kuat, kuat. Iya, Rasulullah paling kuat di antara semua. Sampai di antara sahabatnya diceritakan oleh seorang sahabat, wa ma fina min sha'in, ketika kami safar tidak ada di antara kami yang puasa. Ghairu Rasul illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha, kecuali hanya Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha saja. Itu hadis muttafaqun alaihi. Insyaallah kita sebut dalam pembahasan masalah puasa safar. Rasulullah kuat, akan tapi pun sampai mengguyurkan air yang demikian. Maka seorang boleh bungkung, ya, renang atau yang lain, kalau misalnya sudah tidak kuat. Hanya saja para ulama menyarankan dijaga supaya tidak sampai masuk, ya, ngelak-ngelak sidik atau yang lain. Ya, lain. Demikian pula pembahasan yang lain banyak. Obat tetes mata tidak mengapa, ya. Namun dia jaga ketika sudah terasa di sini dan bisa dia apa, ludahkan, tidak dia telan, bisa mungkin terasa agak pahit-pahit, tidak masalah. Nah, ketika memang sangat dia butuhkan. Demikian pula halal yang lainnya, ya. Banyak di sana disebutkan halal yang seputar ini, namun ini kesimpulan ringkas dari apa pembatal-pembatal puasa yang ada. Dan kita beranjak ke pembahasan berikutnya, insyaallah kita rinci di pertemuan yang besok insyaallah taala, yaitu pada penggalan definisi imsakun an asya makhsusah fi zamanin makhsus. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang tertentu pada zaman tertentu, di waktu tertentu pula. Maka di sini ya tempat kita bahas, jadi kita sangka bisa cepat, namun ternyata dari membaca menerjemahkan itu tidak bisa cepat, membutuhkan waktu tentunya. Mudah-mudahan semampunya kita baca sedikit-sedikit, yang penting kita pahami. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dan perlu diketahui bahwasanya zaman yang dikhususkan ini berkaitan dua hal nanti, banyak masail, yaitu zaman wajib, yaitu puasa Ramadan, bulan Ramadan, dan yang kedua zaman imsak, zaman waktu kita menahan diri. Yang satu berbicara tentang bulan Ramadan, masuknya itu kapan, dengan apa, berhentinya Ramadan, bulan Ramadan itu juga dengan apa, kemudian dengan cara apa, penentuan masuk tidaknya, itsbat penetapan masuknya Ramadan dan keluarnya. Dan yang kedua berkaitan tentang zamanul imsak, itu zaman imsak seseorang menahan diri dalam berpuasa, yaitu dari mulai waktu fajar dengan waktu sampai waktu maghrib. Dan itu ada masail, permasalahan-permasalahan berkaitan tentang puasa kita, waktu sahur atau waktu pagi dengan waktu sampai maghrib. Demikian pula ketika kita mau masuk besok Ramadan, awal bulan, akhir bulan, di mana sering terjadi banyak khilaf, silang pendapat, dan berpecah-pecahnya kaum muslimin di santri negeri. Maka insya Allah kita sebutkan pembahasan para ulama yang penting berkaitan tentang seputar perkara-perkara tersebut. Mudah-mudahan dengan ilmu tersebut bisa melandasi kita, dengan kita bisa beramal dengan amalan yang sesuai syariat, mendatangkan keberkahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam suwab, ala kumingkum, agak sedikit molor dan dikarenakan kami datang terlambat tadi. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.